kum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum anin nar. Baik, saudara-saudaraku kaum muslimat yang mendengar melalui kajian Zoom dan juga jamaah semuanya rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini adalah kajian kita perdana dari kitab Ad-Da'wa Dawa yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, dan kitab ini lumayan tebal tetapi kita membaca mukhtasornya, ringkasan dari kitab tersebut. Ya, dan ini adalah kajian yang ketiga atau kitab yang ketiga yang kita bahas dengan teman-teman yang ada di Hong Kong. Ya, mereka punya satu organisasi yang disebut dengan organisasi IMSA Hong Kong. Inilah organisasi resmi yang terdaftar di pemerintahan Hong Kong dan salah satu-satunya komunitas besar yang bermanhaj salaf insya Allah yang ada di Hong Kong. Dan teman-teman IMSA, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan atau mereka adakan di hari Ahad, hari libur, yang mungkin teman-teman yang punya, yang tinggal di Hong Kong atau mungkin dia punya saudara di Hong Kong, mungkin bisa bergabung ya untuk sama-sama mengkaji ya, untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa selalu senantiasa istiqomah di jalan Allah, terlebih berada di negeri-negeri yang mayoritasnya adalah orang-orang kafir, yang tentunya kita butuh sekali nutrisi-nutrisi hati yang akan bisa menghalangi kita dari hal-hal yang akan bisa merugikan dunia dan akhirat kita. Dan teman-teman di AMSA ya, setiap hari Ahadnya mereka ada kajian offline, yaitu ada tahsin Al-Quran, ada belajar menulis bahasa Arab, ada kajian online, ada sharing ilmu-ilmu syar'i, dan juga bahkan ada belajar bekam dan bekam dan belajar bekam, dan ada ngobrol perkara sirah nabawiyah dan para sahabat, dan juga praktek sholat dan wudu sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada kegiatan-kegiatan sosial. Subhanallah, ini hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman di Hong Kong. Ya, dan demikianlah seharusnya seorang muslim dimanapun dia berada, dia bisa memberikan manfaat untuk sekitarnya, memberikan manfaat untuk masyarakatnya. Jadi kita ingin ya menjadi bagian dari kebaikan-kebaikan itu sendiri, agar kita bisa menampakkan bagaimana indahnya Islam ya di tengah komunitas orang-orang non-Islam. Sebagaimana kita ketahui, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata, yang mana masuknya Islam lebih banyak dibandingkan masa sebelum perjanjian Hudaybiyah. Kita ketahui Rasulullah berdakwah di Mekah, kemudian beliau berdakwah di Madinah, ya 10 tahun lebih, kemudian pada tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, setelah perjanjian Hudaybiyah, ya, orang yang masuk Islam lebih banyak daripada sebelum perjanjian Hudaybiyah. Di antara hal hikmah yang disebutkan oleh para ulama, terkumpulnya ya bersosialisasinya antara orang kafir dengan orang Islam pada waktu itu. Ya, karena orang Islam memiliki akhlak yang baik, memiliki etika, memiliki ilmu agama, yang memiliki pengetahuan terhadap syariat Allah, sehingga ini menjadi sebab yang paling terbesar banyaknya orang-orang kafir yang waktu itu masuk Islam. Ya, mudah-mudahan teman-teman di IMSA semua tetap semangat, tetap istiqomah, dan tetap menjaga keikhlasan ya, dan menjadi orang-orang yang akan menyebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebagaimana yang telah disampaikan, kajian kita di pagi hari ini yaitu membahas tentang ad-da'wa, penyakit dan obatnya. Ya, dan sebenarnya kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau yang kemudian beliau menjawab dalam satu kitab yang cukup tebal. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam muqaddimah beliau. Dan untuk menghemat waktu kita baca, teman-teman yang tadi sudah saya kirim link PDF kitab Mukhtasar Ad-Da'wah Dawa, mungkin bisa dibuka di halaman yang kelima. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Syekhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Syekh Shalih Taqiyuddin Abi Muhammad Abi Bakar Al-Ma'ruf bi Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, ma taqulu sa'adatul ulama a'immatuddin radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin butila fi rajulin butila bi baliyatin wa 'alima annaha in istamarrat bihi afsadat dunyahu wa akhiratuhu wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsi bi kulli tariqin. Ditanyakan kepada Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Syekh As-Salih Taqiyuddin Abi Muhammad Abi Bakar atau yang dikenal dengan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau ditanyakan apa yang diucapkan oleh para ulama atau oleh para pemimpin-pemimpin agama ini tentang seorang laki-laki yang dia diuji dengan ujian. Wali ma'anah idhni istamarat, dan dia mengetahui kalau seandainya ya bala tersebut terus menerus dia lakukan, maka akan merusak dunia dan akhiratnya. Wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsi bi kulli tariqin, dan dia telah bersungguh-sungguh untuk menghilangkan atau menyingkirkan maksiat dari dirinya. Fama tazdadu illa tawaqqudan wa syiddatan. Tidaklah cara yang ditempuh untuk menghilangkan dosa dan maksiatnya kecuali semakin menambah maksiat. Fama hilatu fi daf'iha, sehingga bagaimana cara agar dia bisa menjauhkan dirinya dari dosa? Ya, bagaimana cara agar dia bisa melepaskan maksiat itu semuanya? Farhimallah man aana mubtala. Semoga Allah merahmati orang-orang yang membantu orang-orang yang mereka diuji dengan ujian maksiat tersebut. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi aftuna ma'jurin rahimakumullah. Allah itu akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya, maka berikanlah kepada kami nasihat. Ya, semoga engkau diberikan pahala dan semoga Allah merahmati kalian semuanya. Ya, fakataba Syekh radhiyallahu anhu alhamdulillahi amma ba'du. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjawab pertanyaan orang tadi. Bisa difahami ya? Jadi saya ulangi kembali, kitab yang akan kita baca Ad-Da'wah Dawa ini adalah kitab yang berisikan jawaban dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dari pertanyaan yang diajukan kepada beliau, yang mana dia diuji dengan dosa atau dia terjerumus ke dalam dosa dan ke dalam maksiat. Segala cara telah dia tempuh untuk bisa menghilangkan dosa dan maksiat tersebut. Akan tetapi justru dia semakin terpuruk dalam dosa dan terpuruk dalam kemaksiat tadi. Sehingga dia meminta nasihat dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, apa cara dan jalan seseorang ya bisa menjauhi dari dosa dan menjauhi dari maksiat. Kita ketahui semuanya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai anak manusia, sesungguhnya kalian berbuat dosa siang dan malam. Tidak ada di antara kita kecuali kita terjatuh dalam dosa dan terjatuh dalam maksiat. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan kullu bani adam khata'. Setiap anak manusia pasti melakukan yang namanya kesalahan. Terlebih di masa-masa yang seperti ini, jalan-jalan untuk kita berbuat dosa, jalan-jalan untuk kita berbuat maksiat itu sangatlah mudah. Ya, tidak seperti 20 tahun yang lalu, apalagi seperti 30 tahun yang lalu. Seseorang untuk berbuat maksiat itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Akan tetapi di zaman sekarang begitu mudah seseorang bisa melakukan dosa dan maksiat tadi. Dan tentunya tidak ada yang paling merusak dari dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang kecuali merusak inti daripada tubuh yang dia miliki, yaitu hatinya. Ya, ketika hati seseorang sudah rusak dengan dosa dan maksiat, maka disitulah dia akan malas untuk beribadah. Disitulah dia akan tidak merasakan manisnya iman, Disitulah dia tidak akan lagi merasakan rindu untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah dia mulai jenuh, mulai bosan untuk berteman dengan orang-orang soleh. Berteman dengan orang-orang baik, dia mulai menjauh dari teman-teman yang baik. Dan mau tidak mau, dia sudah mulai mendekati dosa. Mulai bergaul dengan orang-orang yang mengarahkan dia kepada maksiat. Ya, sehingga ini merupakan masalah yang sangat penting untuk kita bahas. Ini masalah yang cukup urgen untuk kita ketahui dalam kehidupan kita. Sebagaimana telah saya sebutkan tadi, tidak ada di antara kita kecuali kita akan terjatuh dalam dosa dan terjatuh di dalam maksiat. Dengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Tsabata fi sahih Al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Ma anzalallahu da'a illa anzalahu lahu syifaa." Telah tsabit di Sahih Bukhari dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma anzalallahu da'an." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit illa anzala lahu syifa, kecuali Allah juga akan menurunkan bersamanya obat. Baik. Dan juga disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da barra bi idznillah. Nah, ketika seseorang ditimpa faida usiba dawa'un da, nah kalau seandainya seseorang menggunakan obat yang baik di dalam mengobati penyakitnya, maka insyaallah dengan izin Allah itu semua akan terangkat darinya. Baik. Kemudian kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa hadza ya'ummu adawa'al qalbi warruhil badan wa adawiyataha. Dua hadis yang kita sebutkan di atas tadi, ya, kata beliau mencakup di dalamnya penyakit hati. Ya, dari hasad, dari iri, dari dengki, dari keputusasaan, ya, dan beraneka ragam lagi penyakit hati. Ya, dan juga masuk di dalamnya, ya, penyakit ruh dan penyakit badan. Ya, apa saja? Penyakit yang ada di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bersanya obat. Namun masalahnya, ada di antara manusia yang mengetahui obatnya, ada di antara manusia yang tidak mengetahui obatnya. Iya, itulah menunjukkan keterbatasannya manusia. Ya, misalnya kita hari ini sedang berada di masa pandemi yang belum berakhir, sudah hampir 2 tahun. Iya. Penyakit corona sampai hari ini para medis belum menemukan obatnya. Tetapi kita meyakini sebagai seorang muslim dan juga sebagai seorang muslimah, penyakit corona ini ada obat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Namun keterbatasan manusialah ada obat tersebut diketahui, ada obat tersebut belum diketahuinya. Wa qad ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'an waja'ala dawa'ahu su'alal ulama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan kejahilan itu sebagai penyakit dan obatnya adalah bertanya kepada ulama. Ini muqaddimah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dari pertanyaan yang diajukan kepada beliau untuk memberikan semangat kepada kepada yang bertanya. Jadi jangan sampai dia berputus asa. Segala cara telah dia tempuh untuk menjauhi dosa dan maksiat, tetapi semakin menjerumuskan dia dalam dosa dan maksiat tersebut, Ibnu Al-Qayyim memberikan kepadanya semangat, motivasi, tenang. Ya, tidak ada satupun penyakit yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, apakah itu penyakit hati ataukah penyakit badan, kecuali bersama dengannya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan obat. Iya, dan di antara penyakit yang paling berbahaya adalah kejahilan. Dan obat daripada penyakit tersebut bertanya kepada para ulama. Jadi apa yang kau lakukan sekarang ini sudah tepat. Engkau sedang diderita penyakit dan engkau juga telah ya berusaha untuk mencari obatnya bertanya kepada ulama. Wa qad akhbara subhanahu anil Qur'an in annahu syifaun. Dan di antara hal yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang apa itu obat. Allah katakan dalam ayatnya, walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu ajamiyun aw arabi ajamiyun wa arabi qul huwa lilladheena amanu hudaw wa shifaa'u. Walau ja'alnahu, kalau seandainya kami jadikan Al-Qur'an itu ajami, maka mereka akan mengatakan, ya kalau seandainya ayat itu dijelaskan sejelas-jelasnya, dan apakah mungkin seorang nabi itu adalah seorang Arab, sementara Al-Qur'an diturunkan adalah ajami? Ya, qul huwa lilladheena amanu, dan katakanlah kepada mereka, ya qul huwa lilladheena amanu, bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan petunjuk dan Al-Qur'an itu juga merupakan obat. Syahidnya apa? Syahidnya Allah mengatakan wa syifa'u. Al-Qur'an itu adalah obat. Jadi sebelum kita mencari obat A, sebelum kita mencari obat B, sebelum kita mencari obat C, ya, maka jadikanlah Al-Quran sebagai obat yang utama untuk menyembuhkan penyakit hati dan penyakit badan kita. Ya, dan kita akan sebutkan nanti dalil hadis yang lain dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami menurunkan dari Al-Quran yang mana dalam Al-Quran tersebut ada yang namanya obat, dan ada dari Al-Quran itu adalah rahmat bagi kaum mukminin. Perhatikan penjelasan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dari dua ayat yang beliau nukilkan. Wa min huna libayanil jins la litab'id. Baik, Allah mengatakan apa tadi ayatnya? Wa nunazzilu minal Qur'an. Ya, wa nunazzilu minal Qur'an. Min huna libayanil jins la litab'id. Min di sini adalah untuk menjelaskan tentang jins, bukan menjelaskan sebagian. Maksudnya apa? Bukan dari sebagian Al-Qur'an saja yang akan menjadi obat, tetapi seluruh Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebanyak 30 juz tersebut, atau dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, seluruh Al-Qur'an itu merupakan obat, bukan sebagiannya saja obat. Fa innal qur'ana kullahu shifaa'un, karena sesungguhnya Al-Qur'an seluruhnya adalah obat. Kama qala fi ayatil mutaqaddimah fa huwa shifaa'un lil qulub min ada'il jahl wasyakki war-raib, falam yunazzilillahu subhanahu wa ta'ala minas sama' shifaa'an qad a'am wala anfa wala 'adham wala anja fi izalatid da' minal qur'an. Al-Qur'an seluruhnya adalah obat. Sebagaimana telah kita sebutkan ayat sebelumnya, dia merupakan obat untuk hati dari penyakit kebodohan, penyakit keraguan. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuatu dari langit, ya, obat yang paling bermanfaat, obat yang paling besar, obat yang paling, ya, bagus untuk menghilangkan penyakit lebih dari Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Inilah terkadang para hadirin dan hadirat, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kenapa hidup kita ini selalu susah? Iya. Tidak lain kesusahan hidup kita, kesempitan hidup kita, karena rusaknya hati kita. Apakah itu hasad, apakah itu iri, apakah itu dengki. Dan tidaklah bertambah umur kita, kecuali penyakit hati itu semakin lengket dalam kalbu kita. Tidak lain para hadirin dan hadirat, sebab yang paling terbesar jauhnya kita dari Al-Quran. Kita jarang sekali membaca Al-Quran. Kita jarang sekali mentadaburi Al-Quran. Kita jarang sekali menghidupkan diri kita dengan Al-Quran. Kita sekarang sudah berada di awal bulan Dzulqa'dah. Para hadirin dan hadirat, satu bulan yang lalu, atau satu bulan 40 hari yang lalu, atau 35 hari yang lalu, kehidupan kita jauh sekali berbeda dengan kehidupan kita hari ini. Jauh sekali berbeda. Ya, coba kita renungi sesaat. Coba renungi sesaat. Ingat malam-malam 27 Ramadan. Ya, malam-malam ganjil. Hati kita begitu tenang. Hati kita begitu khusyuk. Air mata begitu mudah berlinang ketika kita berdoa dan memohon kepada Allah. Ya, memikirkan dosa dan maksiat kita. Tapi itu hari ini seperti mimpi-mimpi yang indah yang seakan-akan tidak pernah kita lewati dalam kehidupan kita di detik ini. Kita kembali ya berbuat maksiat. Kita kembali ya galau atau penyakit-penyakit yang lainnya sebelum bulan Ramadan itu datangi kita. Kenapa para hadirin? Di antara sebab yang paling terbesar saya ulangi kembali, karena jauhnya kita dari Al-Quran. Al-Quran sudah tidak pernah lagi kita baca. Al-Quran tidak pernah lagi kita sentuh. Al-Quran tidak pernah lagi kita tadaburi. Ini masalahnya. Ya, maka siapa yang mereka menginginkan ketenangan dalam hidupnya, menginginkan ya kekhusyuan di dalam ibadahnya, maka tidak ada jalan kecuali apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Obat yang paling bermanfaat Allah turunkan ke muka bumi ini adalah Al-Qur'anul Karim. Wa qad thabata fi sahihain min hadis Abi Sa'id qala intalaqa nafaru min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arab fastadhafuhum فأبوا أن يضيفوهم فلدغ السيد ذلك الحي فسأوا له بكل شيء لا ينفع شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرحطة الذين نزلوا على حينا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم. Berangkatlah sekelompok dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar sampai mereka berhenti di sebuah perkampungan dari perkampungan Arab. Dan mereka meminta untuk dijamu. Karena mungkin pada waktu itu sahabat kehabisan bekal. Fa'abau ayudhayifuhum. Kemudian orang-orang Arab tersebut tidak mau menjamu sahabat-sahabat tadi. Faludigha sayyid dhalikal hayy. Dan kemudian tiba-tiba pemimpin kampung tersebut dipatok atau disengat oleh binatang berbisa. Fasaulahu bikulli syai'in la yanfa'u syai'. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengobati ya sayidnya tersebut tetapi tidak berhasil. Faqala ba'dhum, kemudian sebagian mereka berkata, kalau seandainya engkau mendatangi kumpulan manusia tadi yaitu sahabat Rasulullah yang turun ke desa kita, mungkin mereka ada obat yang akan bisa mengobati sayidnya kita. Fa'atauhum, kemudian mereka mendatangi sahabat tadi. Faqalu ya ayyuhar rahat, inna sayidina ludigha wa sayya' wa sa'ina lahu bi kulli syai'in la yanfa'u syai'. Wahai sekolah, wahai para sahabat Nabi, mereka enggak ya waktu itu kan mereka hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, wahai kumpulan manusia, sesungguhnya pemimpin kami itu disengat oleh binatang berbisa. Dan kami telah berusaha sekuat tenaga untuk mengobatinya tapi tidak bermanfaat. Fal inda ahadin minkum min syai', apakah mungkin ada sesuatu yang kalian bisa jadikan obat? Faqala ba'duhum, na'am wallahi inni la'arqi. Kemudian sebagian sahabat mengatakan, ya demi Allah aku akan meruqyahnya. Walakin wallahi laqid istadfanakum falam tudayifuna. Tetapi demi Allah kami telah meminta kepada kalian untuk menjamu kami tetapi kalian tidak mau menjamu kami. Fama ana biraqin hatta taj'alu li ju'lan. Dan saya tidak akan meruqyah pemimpin kalian, sayid kalian sampai kamu jadikan saya atau sampai kalian hadirkan kepada kami hidangan makanan. Fasaluhum ala qati'in minal ghanam. Kemudian dibuatlah mereka ya makanan dari daging. Fantalaqa yadkhulu alaihi wa yaqra. Kemudian dia datang ke sayyid tadi dan dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Diruqyah dengan membaca Al-Fatihah. Fa ka'annama nashita min iqalin. Seakan-akan dia itu baru lepas dari ikatan. Fantalaqa yamshi wa ma bihi qalbatun fa awfuhum ja'alahum alladhi salahum alaihi. Kemudian dia berjalan, seakan-akan dia tidak pernah merasakan sakit sebelumnya. Faham ya? Tayyib, faqala ba'dhum iqtasimu faqala alladhi raqa la naf'al hatta na'ti an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fanadhkuru lahu alladhi kan fananziru bihi ya'muruna fananziru bihi ya'muruna faqaddimu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhakaru lahu dhalik faqala wama yudrika anha ruqyah thumma qal qad asabtum iqtasamu wadribu li ma'akum sahma. Kemudian para hadirin dan hadirat, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, beliau mereka kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia dan mereka menceritakan apa yang telah mereka lakukan meruqyah, ya, dan kemudian dia sembuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma yudrika anha ruqyah?" Bagaimana kalian mengetahui itu adalah ruqyah? Ya thumma qala qad asabtum. Kemudian Nabi mengatakan, "Kalian sungguh benar, maka bagilah juga kepada saya," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "dari potongan daging yang diberikan kepada kalian." Subhanallah. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, syahid dari hadis yang kita baca ini, ya, Al-Qur'an itu tidak hanya sebagai obat penyakit hati, tapi juga Al-Qur'an adalah obat dari penyakit badan. Ya, di antara penyakit badan yang disebutkan dalam hadis ini adalah sengatan hewan binatang berbisa. Yang kedua, sebagian orang berdalilkan dengan dalil ini untuk membolehkan bid'ah hasanah. Membolehkan bid'ah hasanah. Dari sisi mana? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruqyah membaca Al-Fatihah. Dan sebelumnya mereka tidak mengetahui bahwasanya Al-Fatihah itu adalah hal yang akan bisa mengobati penyakit. Dan mereka baru mengetahui setelah mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Nah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang mereka lakukan, berarti yang mereka lakukan tadi sesuatu yang tidak ada dalilnya. Nah, sesuatu yang tidak ada dalilnya yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah. Iya, tetapi para sahabat menunjukkan para sahabat melakukan perbuatan bid'ah tadi. Apakah berani kita mengatakan bahwasanya para sahabat itu ahlun nar? Beranikah kita mengatakan bahwasanya sahabat itu adalah pembuat bid'ah dan semisalnya? Maka ini menunjukkan kepada kita itu merupakan bid'ah hasanah. Jadi tidak semua bid'ah itu adalah terlarang. Itu kata mereka. Bisa dipahami para hadirin? Maka kita menjawab, dari dalil ini tidak ada sama sekali menunjukkan bolehnya perbuatan bid'ah hasanah. Karena bid'ah itu merupakan sesuatu perkara yang tidak pernah ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaidah-kaidah para aimatus salaf yang dijadikan untuk menyaingi apa yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara, iya, Al-Quran itu sebagai obat itu telah Allah Subhanahu Wa Taala khabarkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan tadi, "Qul huwa lilladzina amanu huda wa shifa." Dan juga Allah mengatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un." Dan apa yang kami turunkan dari Al-Qur'an yang dia merupakan obat. Ya, dan dalil dan ayat ini merupakan ayat yang menunjukkan keumuman. Ya, sehingga apa saja daripada ayat Al-Qur'an itu merupakan obat untuk penyakit. Itu yang difahami oleh para sahabat Nabi. Iya. Jadi apa yang mereka lakukan pada waktu itu, saya tegaskan kembali, adalah sesuatu yang ada pegangannya dalil dari Al-Quran. Faham? Mereka tidak berbuat bid'ah. Tapi mereka memahami keumuman dalil dari Al-Quran, kemudian datanglah pengkhususan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Ini satu hal. Hal yang kedua, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya mereka, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ulama usul, ya, adalah hujjah itu sendiri. Selama tidak bertentangan dengan dalil dan selama tidak ada yang mengingkari apa yang mereka lakukan. Dan kemudian ketika ada seseorang yang dia melakukan sebuah amalan yang amalan itu tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian dia berdalil dengan perbuatan sahabatnya tadi, tentunya ini tidak apple to apple. Perbuatan sahabat Nabi, ucapan sahabat Nabi adalah hujjah. Adapun perbuatan Anda, adapun ucapan Anda tidak bisa dijadikan sebagai pokok pegangan. Tidak bisa dijadikan hujjah. Bisa difahami? Sehingga inilah pendalilan yang sangat jauh. Dalilnya di kutub utara, sementara pendalilan yang digunakan adalah di kutub selatan. Bisa difahami para hadirin dan hadirat? Taib. Kemudian, Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faqad athara hadza ad-dawa' fi hadza ad-da' wa azalatu hatta ka'an lam yakun. Maka pengaruh daripada obat itu, dari penyakit ini, ya, menghilangkan seakan-akan tidak pernah dia diadi dipatok oleh binatang berbisa tadi, disengat oleh binatang berbisa. Wa wa ashalu dawa'in wa ayyasaruhu. Dan Al-Qur'an merupakan obat yang paling mudah, yang paling ringan. Walau ahsanal abdu tadawi bil fatihah la ra'a ta'thiran ajiban fi syifa. Nah, kalau seandainya seseorang yakin dia berobat dengan membaca Al-Fatihah, maka dia akan memberikan pengaruh yang sangat besar dari penyakit deritanya. Wa makathu bi Makkah, Ibnu Qayyim rahimahullah menceritakan, wa makathu bi Makkah, aku tinggal di Makkah mudah beberapa waktu. Ya tarini adawaun wala ajidu tabiban wala dawaan. Yang kemudian aku waktu itu menderita sebuah penyakit dan aku tidak mendapatkan dokter dan aku juga tidak mendapatkan obat. Fakuntu alij nafsi bil Fatihah. Dan waktu itu aku mengobati diriku dengan membaca Al-Fatihah. Fa'ara laha ta'thiran ajiban, dan aku melihat pengaruh yang sangat luar biasa dari penyakit yang kuderita. Fakuntu asfu dhalik liman yashtaqil ma' alaman fakana kathirun minhum yabra sari'an. Dan aku menyarankan kepada orang-orang yang mereka sedang sakit untuk membaca Al-Fatihah, dan banyak dari mereka itu memberikan pengaruh yang sangat cepat dari bacaan Al-Fatihah tersebut. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat, seperti yang telah saya isyaratkan tadi, apapun masalah yang kita hadapi, apapun penyakit yang kita derita, jadikanlah Al-Quran itu sebagai obat untuk kita. Kita gak perlu mikir A, gak perlu mikir B, gak perlu mengeluarkan biaya, gak perlu untuk menghabiskan waktu. Kita berwudu, kita memegang Al-Quran, kita baca Al-Fatihah. Ya, kalau misalnya hati kita sakit, kita pegang hati kita, kita baca Al-Fatihah. Kalau misalnya kepala kita sakit, kita pegang kepala kita, kita baca Al-Fatihah. Iya, atau ayat-ayat yang lainnya sebagaimana telah kita jelaskan tadi, Al-Qur'an itu bukan hanya Al-Fatihah saja yang menjadi obat, tapi seluruh Al-Qur'an itu isinya adalah obat. Taib. Walakin hauna amrun yanbaghi tafattun bihi. Tetapi di sini ada perkara yang perlu untuk kita ketahui. Ya, karena seseorang kadang berkata, "Saya pokoknya setiap sakit baca Qur'an. Sering saya baca Qur'an, tapi tetap aja enggak sembuh. Tapi tetap aja penyakitnya enggak hilang." Maka Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di sini, obat itu akan memberikan pengaruh ya ketika ada sesuatu yang harus dipersiapkan dari media itu sendiri. Maksudnya dari badan kita, dari hati kita itu sendiri. Apa itu? Wa huwa anna adhkar wal ayatu wal ad'iyah atau al ad'iyah allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafi'atun. Lakin tastad'i qubul al-mahal. Baik. Zikir-zikir, ayat-ayat, doa-doa yang dijadikan untuk obat, yang dibaca untuk ruqyah, dia dengan sendirinya adalah memberikan manfaat dan obat. Akan tetapi membutuhkan ya dorongan dan motivasi dari kita itu sendiri. Wa quwwatun himmatin fa'il wa ta'thirihi. Harus ada kekuatan. Ya, harus ada himmah. Dia yakin bahwasanya ini bisa memberikan pengaruh buat saya. Tapi kalau seandainya, masa sih Al-Qur'an bisa jadi obat? Ya, kan cuma bacaan-bacaan. Seharusnya kan kalau ada penyakit ya dimasukkan obat, nanti obatnya itu kan bisa kena badan, itu beri pengaruh. Tapi kalau cuma baca-baca Quran kayaknya nggak beri pengaruh ke badan saya, nggak beri pengaruh penyakit saya. Tapi sudahlah, saya coba-coba dulu. Iya, dia nggak ada keyakinan dalam hatinya bahwasanya itu bisa memberikan kesembuhan. Ya, maka sebanyak apapun Al-Quran yang dia baca nggak berpengaruh pada dirinya dari penyakit tersebut. Tetapi ya, hal yang paling terpenting kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia harus memiliki keyakinan bahwasanya ini memberikan pengaruh untuk dirinya. فَمَا تَتَخَلَّفَ شِفَاءُ كَانَ لِضَعْفٍ تَأْثِيرُ الْفَعِيلِ. Jadi kapan seseorang itu dia tidak ada keraguan, dia tidak ada keyakinan, maka juga akan lemah obat tersebut memberikan pengaruh pada dirinya. أَوْ لِيَدَمِ قُبُولِ الْمَحَلِ الْمُنْفَعِلِ أَوْ الْمَانِ قَوِيٌ فِيهِ يُمْنَوْ أَيَّنْجَعْ فِي الدَّوَاءِ. Atau ada penghalang-penghalang yang kemudian ya menjadi penghambat kesembuhan dari penyakitnya. Bisa difahami? Jadi Ibnu Qayyim bisa tegaskan kembali, ingin memberikan kepada kita satu penjelasan yang sangat penting. Ya, jangan sampai Anda telah melakukan pengobatan dengan waktu yang lama dan menghabiskan uang yang begitu banyak dan juga menghabiskan waktu dan masa yang tidak sedikit. Ya, ada pengaruh, di antara pengaruh yang terbesar keyakinan dalam hati Anda itu kurang. Itu masalahnya. Jadi ketika Anda mengetahui ini adalah obat, ini merupakan sebab Allah memberikan kesembuhan, maka namkan keyakinan bahwasanya ini merupakan sebab yang Allah jadikan sebagai obat untuk kesembuhan saya. Jadi bedakan ya dua hal. Ya, bedakan dua hal. Kita yakin sebagai sebab, dan kemudian ya kita yakin kepada obat itu sendiri. Obat ini sendiri yang menyembuhkan saya, tidak ada keterkaitan dengan Allah. Itu bisa jatuh dalam kesyirikan. Tetapi kalau seandainya kita meyakini ini merupakan sebab yang Allah jadikan sebagai obat, Allah yang menyembuhkan, tapi ini sebagai sebab yang Allah jadikan sebab. Harus yakin atau tidak? Harus yakin. Jadi dua hal yang berbeda ya. Jadi jamaah tabligh terkadang mereka tidak bisa membedakan di antara kedua hal ini. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang keyakinan kepada makhluk, ya maka ini mengurangi tawakalnya. Ini adalah sebuah kekeliruan. Karena Rasulullah mengatakan habatus sauda adalah obat segala penyakit, madu adalah obat. Kita harus yakin enggak apa yang dikhabarkan oleh Nabi? Kita harus yakin bahwasanya habatus sauda itu adalah obat daripada segala penyakit. Iya, dan kita juga harus yakin bahwasanya habatus sauda itu juga penyakit, obat penyakit corona. Karena lafaz hadis Nabi itu umum. Iya, tapi banyak orang sudah minum obat minum habatus sauda tapi enggak berhasil. Nah, bisa saja pengaruhnya bukan obatnya enggak mempan, tapi bisa saja mungkin kadar yang dia minum tidak sesuai atau keyakinannya berkurang. Saya menonton sebuah video dari orang barat membuat penelitian. Nah, jelas ini obat sauda adalah obat segala penyakit dan bisa menyembuhkan penyakit corona. Ya, saya melihat sebuah video dan walaupun enggak ada video itu kita tetap yakin apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam. Faham? Jadi harus ditanamkan keyakinan, maka itulah akan memberikan pengaruh pada obat seseorang atau pada penyakit seseorang. Qala Abu Dzar Al-Ghifari yakfi minad du'a ma'al birri ma yakfi at'am minal milhi. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, maka cukuplah dari doa bersama dengan seseorang melakukan kebaikan sebagaimana cukupnya makanan dengan garam. Baik. Ini poin yang pertama yang harus kita tanamkan untuk mengobati apapun penyakit yang kita derita. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun ad-du'a min anfal adwiyah. Doa adalah obat yang paling bermanfaat. Ya, jadi tadi kita sudah menyebutkan Al-Qur'an. Kemudian poin yang kedua, Ibnu Qayyim menyebutkan doa. Wa du'a min anfa'il adwiyah. Wahwa aduul bala yudafi'uhu wa yu'alijuhu wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'uhu aw yukhaffifu idza nazala wasilahul mu'min. Doa merupakan obat yang paling bermanfaat dan dia adalah aduul bala, dia adalah penghilang dari bala itu sendiri dan dia adalah pengobat dan dia ya penghalang dan dia juga sebagai pengangkat dari bala yang Allah berikan kepada kita. Ayukhaffifuhu, atau dia meringankan bala ketika bala itu turun. Dan dia merupakan silahul mu'min. Doa itu merupakan senjatanya orang beriman. Maka tidak ada amalan yang paling mudah dan amalan yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di muka bumi inilah doa. Ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga bersama istrinya Hawa, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam untuk menghilangkan kesalahan yang beliau lakukan? Doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah mendzalimi diri-diri kami. Kalau seandainya engkau tidak mengampuni dosa kami dan memaafkan kami, kami termasuk dari orang zalim. Ini sesuatu perkara yang paling mudah, sesuatu perkara yang paling ringan. Dan ini menunjukkan kesempurnaan tauhid seseorang dalam dia berdoa. Kenapa? Ketika seseorang dia berdoa, maka dia meyakini dalam hatinya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat tempat dia bergantung dan tempat dia meminta. Ini menunjukkan kesempurnaan tauhid. Dan juga dengan dia berdoa, ya, seakan-akan dia menampakkan kelemahan dirinya. Dialah manusia yang lemah, dia manusia yang tidak punya kekuatan apapun tanpa ada kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hakikat dari doa itu sendiri. Sebelum kita berbicara, doa kita dikabulkan oleh Allah, doa kita diterima oleh Allah, doa kita diijabahi oleh Allah. Sebelum kita berbicara itu, ketika Anda berdoa, Anda telah menunjukkan diri Anda sebagai orang yang bertauhid. Dan disitulah Allah akan memberikan ketenangan pada diri Anda. Nah, begitu juga dengan keterkaitan penyakit yang sedang kita derita. Apakah itu penyakit fisik ataukah penyakit hati? Walahu ma'al bala thalathu maqamat. Dan doa yang berketerkaitan dengan bala itu ada tiga pos keadaan atau tiga kedudukan. Yang pertama, ayakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Ya, ayakuna aqwa. Jadi obat yang dia gunakan itu lebih kuat dari balanya. Maka obat itu akan bermanfaat. Taib. Yang kedua, ayakuna adhaf minal bala fayuqwa alaihil bala fayusabu bihi al-abdu walakinnahu qad yukhaffifu wa in kana dha'ifan. Nah, obat yang dia gunakan itu ayakuna adhaf minal bala. Obat yang dia gunakan itu lebih lemah, lebih rendah. Ya, dibandingkan bala. Jadi doa obat yang dia buat, yang dia gunakan itu 60%. Sementara balanya itu ada 80%. Iya, maka ini terkadang tidak akan memberikan pengaruh dari obat yang dilakukan tadi. Walaupun terkadang memberikan keringanan, tapi tidak bisa menghilangkan seluruhnya. Yang ketiga, ayu yatawak ayataqawwama wa yumna kullu wahidin minhumma sahibuh. Itu dia sama. Sama antara kekuatan obat dengan kekuatan penyakit. Maksudnya Ibnu Qayyim rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita, ketika kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin seyakinnya bahwasanya bala ini merupakan sesuatu yang ringan. Ya, penyakit ini merupakan sesuatu yang ringan. Allah yang memberikan penyakit dan Allah pula yang akan mampu untuk bisa menghilangkan penyakit dari kita. Inilah keyakinan yang harus kita tanamkan pada diri kita sekuat mungkin. Nah, ketika keyakinan itu menghujam dalam kalbu kita, maka disitulah penyakit itu akan menjadi ringan dan mudah untuk ditinggalkan. Bisa difahami para hadirin? Taib. Wa min anfa adwiyah al-ilhah fid du'a. Dan dari obat yang paling bermanfaat adalah seseorang menyerahkan diri kepada Allah dalam doanya. Wa qad rawa Ibnu Majah fi sunanih, dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, min hadithi Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdhab alaih. Nabi mengatakan, barang siapa yang seseorang tidak meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada dirinya. Baik, bisa difahami ya? Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin waktu yang diberikan kepada saya di pagi hari ini sudah habis. Di sesi yang pertama, mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa disampaikan melalui tulisan di Zoom-nya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustadz beserta kurus keluarga. Amin. Barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Izin bertanya Ustadz, ketika sedang futur dan sedang malas membaca Al-Qur'an, maka hanya mendengarkan murattal, apakah ini juga bisa menjadi acuan sebagai obat yang sedang futur? Taib. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, likulli amalin syirrah wa likulli syirrah fatrah. Setiap amalan itu ada masa semangatnya, dan di tengah masa semangatnya ada masa-masa yang futur. Dan barang siapa yang seseorang di masa futurnya dia berada di atas sunnahku, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Tapi kalau seandainya di masa futurnya dia justru berada di area luar dari sunnahnya Rasulullah, ya, maka dia akan celaka. Taib. Nah, dari apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia akan ada jenuhnya. Ketika misalnya dia jenuh untuk membaca Al-Quran, Ya seharusnya satu orang mukmin enggak boleh jenuh ya dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an merupakan sesuatu yang sangat luar biasa memberikan motivasi dalam kehidupan kita. Tapi ketika dia jenuh, ya maka ya dia mendengar muratal. Ya, maka ini adalah salah satu acuan untuk menjaga hatinya. Tapi kalau seandainya dia jenuh dengan kebaikan, udahlah pengin dengar musik lah. Udahlah pengin nonton film lah, atau pengin inilah, pengin itulah. Maka ini akan membuat dia celaka, akan membuat hatinya itu semakin akan terperosok. Nah, ketika dia sudah jenuh dalam membaca Al-Qur'an, berarti ada titik-titik yang mana imannya itu sudah berkurang. Ya enggak? Nah, seharusnya minimal dia harus stabilkan imannya, jangan sampai langsung jangan sampai turun terus. Tapi dia tetap pada posisinya dan sekuat tenaga dia naikkan imannya tadi. Tapi kalau posisi imannya dalam keadaan jenuh, justru dia melihat apa yang diharamkan oleh Allah, dia mendengar musik atau yang semisalnya, maka dia akan terus terjun iman tadi. Maka sulit untuk akan dinaikkan kembali. Ya, jadi ini salah satu solusinya. Ketika seseorang misalnya dia jenuh dengan bacaan, maka dia semangatkan dirinya untuk mendengar muratal atau membaca kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat, yang kemudian mudah-mudahan semakin memotivasi dia untuk kembali istiqomah dalam membaca Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim, bertanya Ustaz, ketika membaca Al-Quran tidak dalam sholat, ada kalanya ana salah membaca harokat madlunah segera mengucap istighfar dan membaca ulang dengan bacaan yang benar. Apakah yang dilakukan sudah benar? Naam. Ya, demikian. Jadi kalau seandainya kita melihat bacaan kita salah, ya sudah kita ulangi bacaan tersebut. Ya, dan tidak ada masalah seorang beristighfar, karena itu sebuah kesalahan. Orang yang berbuat salah, maka dia beristighfar. Kullu bani adam khata' wa khairun khata'in tawwabun. Setiap anak manusia pasti melakukan kesalahan, dan setiap sebaik-baik orang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat. Ataukah ada bacaan amalan lain ketika Anda melakukan kesalahan saat membaca Al-Quran seperti itu? Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu apakah ada amalan yang khusus ya ketika seseorang itu salah dalam baca Quran, misalnya harus bayar kafaroh, dia harus ini, harus itu. Setahu saya tidak ada, tapi cukup dengan dia mengulangi kembali apa yang salah. Sebab teman Anda yang membaca subhanallah, masyaallah, atau hanya Allah, atau hanya Allah, begitu Ustaz. Nah, ya kalau membaca masyaallah, subhanallah, masyaallah itu kan sesuatu yang dibaca dalam keadaan seseorang itu kagum dengan sesuatu. Ya jadi dia salah baca masyaallah. Ini kan enggak tepat. Dia salah membaca sebut masyaallah. Karena masyaallah itu sesuatu yang dia melihat, sesuatu yang kagum, sesuatu yang indah atau yang semisalnya. Tapi wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya Ustaz, jika seorang melakukan bid'ah, apakah perbuatan ini menjadi pengaruh timbulnya penyakit hati? Naam. Iya, maksiat itu akan memberikan pengaruh pada hati seseorang. Dan bid'ah itu jauh lebih besar pengaruh ya rusaknya hati seseorang. Dari sisi mana? Ketika seseorang berbuat dosa dan berbuat maksiat, dia menyadari bahwasannya itu merupakan dosa, itu sesuatu yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah. Dan ketika dia menyadari bahwasannya itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka ada peluang untuk dia bertobat, ada peluang untuk dia menata hatinya, ada peluang untuk dia membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran maksiat tadi. Tetapi ketika seseorang terjatuh dalam kebid'ahan, dia meyakini apa yang dilakukan adalah kebaikan, apa yang dilakukan adalah kebenaran, apa yang dilakukan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan orang-orang yang mereka sesat kehidupannya di dunia ini, mereka menyangka bahwasanya apa yang mereka lakukan ya itulah perbuatan yang baik. Apakah itu bentuknya kekufuran? Ya sebagaimana orang-orang musyrikin, walladzina yad'una min dunillah ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mereka menyuruh kepada selain Allah, yaitu menyuruh kepada Lata, Uzza, dan Manat, mereka mengatakan, ma na'buduhum, kami tidak menyembah kepada Lata dan Uzza, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan itu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, mereka menyangka bahwasanya itu perbuatan yang baik, yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tetapi justru perbuatan itulah yang membuat mereka kufur. Bisa difahami? Nah, bisa saja. Ya, ayat ini ya dibawa kepada orang-orang yang mereka beramal dengan amalan kebidahan tetapi tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Tetapi mereka meyakini apa yang mereka lakukan itulah kebaikan. Nah, ketika dia meyakini yang dilakukan itu adalah kebaikan, maka datang nasihat kepadanya, datang peringatan kepadanya, datang hujah kepadanya, maka sulit hatinya akan menerima. Saya sedang beribadah, saya sedang dekat dengan Allah, masa saya disuruh taubat? Kamu ini aneh-aneh saja. Agama apa yang kamu bawa? Masa orang sedang beribadah disuruh bertaubat? Ya, ini menjadi sebab para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, sulitnya seseorang untuk membersihkan hati ketika dia telah lengket dengan kebidaan itu sendiri. Jadi hati-hati. Nah, wallahu alam bisawab. Taib, Ustaz, ana mau tanya bagaimana cara menghilangkan ain dari orang lain dari kita. Pertama, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ainu haqqun. Ain itu hak adanya. Ada ain itu, bukan tidak ada. Taib. Ain adalah sebuah pandangan mata. Dikarenakan kekaguman seseorang, ya, ketika dia melihat sesuatu, atau ketika ada hasad, di matanya dari apa yang dia lihat dari kenikmatan saudaranya, maka itu bisa memberikan pengaruh. Dan pengaruh itu adalah Allah yang memberikan. Tetapi tidak semua ain itu memberikan pengaruh, ya, karena kita tidak tahu siapa orangnya. Maka di antara hal yang perlu untuk kita jaga diri kita, para hadirin dan hadirat, supaya mata kita ini tidak memberikan mudarat kepada orang lain, setiap kita melihat sesuatu keindahan, kita sebut Masya Allah, ya, atau Tabarakallah, kita sebutkan, karena ini sebagai penangkal dari penyakit ain. Bisa difahami? Nah, begitu juga misalnya orang yang dia dipuji, ih, bagus sekali bajunya, ih, bagus sekali pecinya, glowing kali mukanya. Jangan, oh ya, gitu ya. Jangan. Kita takut pujian dia itu, yang dia terkesima dengan matanya, ini akan memberikan pengaruh pada diri kita. Tapi kita ingatkan kepadanya, Masya Allah. Kul Masya Allah. Kul Tabarakallah. Bisa difahami? Katakan, ucapkanlah Tabarakallah. Mafhum? Taip. Jadi, kalau kami di Aceh itu biasanya, ya, ada anak bayi yang gemuk, yang putih, yang sehat, yang tampan. Ya, jadi kalau lihat anak bayi, wah, jangan bilang-bilang dia tampan, jangan ngomong-ngomong dia itu gemuk atau putih. Jadi kalau lihat anak bayi, waduh, hitam kali kalau ini, kurus kerempeng. Tujuannya supaya nggak kena ain, tapi caranya salah. Anaknya putih, tampan, gemuk, kok dibilang kurus kerempeng, hitam? Ini kan bohong namanya. Iya, ini karena apa? Karena ketidaktahuan apa solusinya. Jadi mereka takut dari penyakit ain, tapi nggak tahu solusinya. Padahal solusi yang sudah disampaikan oleh Nabi, ucapkan Masya Allah. Jadi ketika kita melihat anak bayi, Masya Allah, tampan sekali anak bayinya, ya. Masya Allah, tampan sekali, ya. Putih sekali, ya, bayinya. Ini hal yang dilakukan. Nah, bagaimana cara kita menghindari juga? Ya, ketika kita punya kelebihan sesuatu, yang jangan dipamerin di Instagram. Jangan dipamerin di media sosialnya. Ya, cuma sekedar pamer-pameran. Punya anak, anaknya difoto, anaknya ditaruh di videoin, di share, di semisalnya dan semisalnya. Nah, ada orang-orang yang terkadang ketika dia melihat terpana, terkesima dengan kegantengan anak kita, yang kemudian bisa berpengaruh kepada ainnya. Atau bisa saja hasad. Mungkin suami Anda dulu akan menikah dengan seorang wanita, tetapi qadarullah tidak jadi kemudian menikah dengan Anda. Ya, nah, dia kemudian melihat, ya, mantan calon suaminya tadi begitu tampan, dia lihat dengan mata yang hasad, sehingga terkadang bisa memberikan pengaruh kepada si bayi tadi. Jadi hati-hati, jangan memamer-mamerkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki kalau seandainya memang di sana tidak ada hajat, karena kita tidak tahu ada mata-mata yang akan bisa memberikan ain. Dan kalau seandainya sudah terjadi, para hadirin dan hadirat, dia terkena ain, maka di antara obat yang disebut oleh para ulama, dia dipercikkan dari bekas air wudu orang yang kena ain, orang yang menjadi sebab dia terkena ain tadi. Cuman masalahnya kita tidak tahu kan mata yang mana yang akan bisa memberikan ain. Tapi ini salah satu solusi yang disebutkan oleh para ulama. Diceritakan di masa Syekh Mukbil rahimahullah, pada waktu itu ada seorang anak yang Masya Allah hafalannya itu luar biasa, dia membaca hadis, kemudian tiba-tiba dia jatuh, mungkin terkesima dengan pandangan mata orang. Dan waktu itu Syekh Mukbil rahimahullah meminta semua orang yang hadir pada waktu itu berwudu dan mencipratkan air wudu tadi kepada orang yang terkena ain tadi. Taib, Allahu a'lam bistawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum nazar yang yang untuk tanah, misal ada nenek ngasih sebidang tanah kepada anaknya lalu mensyaratkan anak yang terima tadi harus kurban. Saya ulangi kembali. Jadi misalnya ada seorang nenek, dia memberikan sepetak tanah kepada anaknya, kepada cucunya. Kemudian dia mengatakan, saya memberikan tanah ini kepadamu, tapi kamu harus berkurban. Dia bernadar. Taip. Di antara syaratnya bernadar, para hadirin dan hadirat, yaitu nadar al-milik. Maksudnya nadar dia kepemilikan. Kepemilikan. Maksudnya apa? Kalau seandainya saya mendapatkan ini, maka saya akan mensedekahkan harta saya. Faham? Saya sedekahkan harta saya. Maka ini boleh. Tapi kalau seandainya dia mengatakan, kalau seandainya nanti saya sembuh dari penyakit, maka kamu harus sedekahkan kepada si fulan dan semisalnya. Maka ini tidak dibenarkan. Ya, nazarnya itu tidak dijalani. Karena memang bukan kepemilikan dirinya. Faham? Tapi kalau seandainya maksudnya, si nenek tadi saya berikan tanah ini kepada kamu, tapi syaratnya kamu harus apa? Berkurban di hari raya tahun ini. Nah, kalau seandainya si anak tadi, si cucu tadi sepakat, itu kembali kepada bab al-muslimun ala syurutihim. Muslim itu diikat dengan syarat-syarat di antara mereka. Nah, ketika si cucunya tadi sudah siap dengan syarat si nenek akan memberikan kepadanya tanah, ya kemudian dia harus berkurban, maka tidak ada masalah dengan bab syarat tadi. Ya, jadi maksudnya kepada tidak masuk dalam babu nadar, tapi bab syarat diantara keduanya. Allahu a'lam bishawab. Nah. Izin bertanya, di masyarakat kita sering ada travel yang menyediakan fasilitas untuk ziarah ke makam-makam para wali. Bagaimana hukum supir kendaraan tersebut? Tapi para hadirin dan hadirat Rasulullah mengatakan tidak ada perjalanan yang jauh kecuali di tiga masjid saja. Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Ya. Adapun mensengajakan untuk mendatangi kuburan, ya apalagi dalam perjalanan safar, ini sesuatu yang tidak ternaskan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru nas yang datang kepada kita menyelisih dari perbuatan tersebut. Waktu itu ada seorang sahabat yang dia ingin pergi ke Bukit Tursina. Perjalanan-perjalanan yang jauh. Ya, sebagai bukit di mana Nabi Musa alaihissalam diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditegur oleh sahabat yang lainnya. Dan mereka dan sahabat ini membawa hadis, tidak ada perjalanan yang panjang kecuali hanya di tiga masjid itu saja. Taip, ini dalilnya dan itu pemahaman para salaf, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika supirnya mengetahui bahwasannya ini merupakan ziarah-ziarah yang tidak disyariatkan, maka ya ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wa la 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas ketakwaan dan kebaikan, dan jangan kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya, jadi lebih baik dia menghindari, ya mantarka lillahi syai'an awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti lebih baik. Dan maknanya di sini para hadirin, bukan kita mengatakan tidak boleh menziarah kubur. Menziarah kubur adalah sunnah dari sunnah Rasulullah. Tetapi yang kita katakan ketika dia ziarahnya adalah perjalanan yang panjang yang dikhususkan, kita telah menyebutkan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, kiat agar kita bisa khusyuk dalam sholat bagaimana Ustaz? Apakah kalau pikiran kita sempat teralihkan saat sholat kita masih sah? Tapi ada hal-hal yang disebutkan oleh para ulama, ia akan membuat sholat kita khusyuk. Yang pertama adalah persiapan untuk sholat itu sendiri. Jadi persolat itu harus ada persiapan. Jangan kita pergi sholat dalam keadaan ya sudah qomat, kemudian kita lari ke masjid, ya kemudian apalagi masjidnya naik tangga, dia sambil ngos-ngosan, Allah Akbar, ngos-ngosan dia. Mau nggak mau dia kan harus mengatur nafasnya, bahkan sampai imamnya ruku. Jadi kapan dia akan khusyuk dalam sholatnya? Ya, kapan dia akan tenang dalam sholatnya? Tapi kalau seandainya dia pergi mubakiran, dia bersegera untuk pergi ke masjid, dia sholat tahiyatul masjid, dia baca Al-Quran beberapa ayat, kemudian dia berzikir kepada Allah, Kemudian dia menjawab adzan muadzin, membaca doa setelah adzan, kemudian dia salat dua rakaat salat sunnah rawatib, hatinya sudah tenang, hatinya sudah dalam keadaan khusyuk, hatinya sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertakbir Allahu akbar, dia akan merasakan nuansa yang sangat berbeda dengan hal yang saya sebutkan tadi, masuk ke masjid dalam keadaan terburu-buru. Yang pertama. Yang kedua, di antara hal yang akan bisa memberikan kekhusyuan dalam sholat, ya seseorang memahami dan mentadaburi dari bacaan-bacaan yang dia baca, dari gerakan-gerakan yang dilakukan dalam sholatnya. Ya, ketika dia membaca Al-Fatihah, dia tadaburi. Ketika dia mengatakan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Allahu akbar, Allahu maha besar. Kemudian dalam keadaan dia ruku, dalam keadaan dia sujud, dia memahami makna-makna dari gerakan-gerakan sholat itu adalah bentuk seseorang menyerahkan diri kepada Allah sebagai bentuk penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan memberikan kekhusyuan dalam sholat. Dan mau tidak mau dia harus belajar bahasa Arab supaya dia tahu apa yang dia baca. Taib. Ya. Dan yang ketiga, para hadirin dan hadirat, apa yang kita lakukan di luar sholat kita berpengaruh dengan apa yang kita lakukan dalam sholat kita. Ketika di luar sholat kita adalah kita pelaku maksiat, kita adalah orang yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat kezoliman, maka terkadang hati kita ini sulit untuk kita hadirkan kekhusyuan dalam sholat. Karena hati kita sudah dalam keadaan gelap, dalam keadaan berbuat dosa, sehingga sulit untuk kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Maka ketika kita ingin khusyuk dalam sholat kita, jauhi dosa dan jauhi maksiat. Namun, ketika seseorang misalnya dia teralihkan dengan pikiran-pikiran yang lainnya, ya, kemudian dia kembali lagi dari dalam posisi sholat, maka ini tidak membatalkan sholatnya. Di antara dalil yang menunjukkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari beliau selesai sholat langsung beliau pulang. Kemudian beliau mengatakan, tadinya aku teringat dalam sholatku ada sedekah yang belum aku bagikan. Jadi Rasulullah teringat perkara sedekah yang beliau simpan di rumah. Nah, kalau seandainya ini membatalkan sholat, maka Rasulullah akan mengulangi sholat beliau, tapi beliau tidak mengulangi sholatnya. Dan juga terdapat diriwayatkan dari para sahabat mengatakan, kami melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membaca bacaan dalam sholat dari goyangan jenggot beliau. Dan yang semisalnya dari hadis-hadis. Tapi kalau seandainya dari semenjak dia bertakbir sampai dia salam, dia bingung, dia nggak fokusnya nggak ada sama sholat sama sekali. Jadi kalau seandainya diajak bicara, fulan-fulan, kamu sudah rakaat keberapa? Rakaat keberapa? Nggak tahu dia. Fulan-fulan, kamu sedang baca apa? Sedang baca apa saya? Gak tahu dia. Hilang semua apa yang dia jalankan dalam sholatnya, maka kita khawatirkan sholatnya tidak sah. Tapi kalau sudah hilang, kemudian muncul lagi, hilang muncul lagi, maka ini tetap membuat sholatnya sah, tapi bisa mengurangi kepahalanya. Nah, Allah alam sholat. InsyaAllah pertanyaan dari Hong Kong cukup Ustaz. Jazakallah khairan, warakallah fiqh, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini memberikan manfaat untuk saya sendiri dan juga kepada teman-teman semuanya. Ya tetap semangat, ya tetap berusaha untuk memberikan kebaikan di mana saja kalian berada, dan jadikanlah kalian duta-duta. Ya duta-duta yang akan bisa memberikan indah, menyebarkan tentang indahnya Islam, kebaikan Islam, kesejukan Islam. Mudah-mudahan ia akan menjadi banyak orang-orang non-Islam di sana bisa menerima Islam itu sendiri. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.